sih, cuma dipakai. Sekarang sebelum mereka memainkan lagunya, kita tanya sedikit kisah di balik menuju cahaya ini. Mungkin Aska dan Kira bisa berkira tentang menuju cahaya. Kira bisa berpelukan. Apa? Bisa kalau itu. Ya, Kira. Jadi ceritanya lagu ini dibuat oleh Bapak Rudi. Rudi apa? Oh, Bapak sih. Rudi aja. Gatuh. Bapak Rudi, karena kita kan kemarin beres tour gitu, jadi kayak pingin ada sesuatu gitu loh yang manis-manis. Abis itu apa ya? Kalian siapa tahu bisa jadi pancingan biar bisa bikin terlalu. Gitu, jadi tercintalah lagu Menuju Cahaya ini. Dan lagu ini bercerita tentang apa, Kak Asa? Kakak Rudi dong yang tahu lagunya ya. Lagunya tuh kayak apa ya, lebih memberi support gitu buat apa namanya, support siapa-siapa aja ya. Maksudnya isinya tentang pertemanan, yang pasti tentang pertemanan isinya. Terus udah gitu buat support buat orang-orang yang lagi apa ya maksudnya, buat yang lagi apa ya maksudnya lagi terburu, mudah-mudahan dengan dengar lagu ini bisa kembali lagi apa buat setia, semangat baru, semangat baru. Yang pasti lebih terdedikasikan buat teman-teman yang menginap penyakit dan terus semangat menjadi begitu katanya. Dan nah, makanya bisa jadi apa istirahat juga buat teman-teman lainnya buat berkarya lebih dari profesi dan kerja. Oke, bukan itu dalam.